kaum, tidak ada kebaikan pada mereka kalau mereka ini membenci orang-orang yang menasihati. Oleh karena itu, maka makna nasihat itu luas, sehingga Rasul sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, ketika Rasul menyatakan ad-dinun nasiha, agama ini adalah nasihat. Kulna liman, para sahabat bertanya, milik siapa ya Rasulullah nasihat itu? Qala, Rasul menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, saling menasihati di antara kaum muslimin ini merupakan pilar dari pilar Islam. Rambu-rambu dalam Islam. Dan di antara bentuk baiknya, di antara bentuk baiknya orang itu berinteraksi dengan orang lain, orang itu bermuamalah dengan orang lain, ketika muamalah itu diiringi dengan nasihat. Diiringi dengan nasihat kebaikan. Dan sekaligus nasihat untuk meninggalkan kemungkaran, sesuatu yang mendatangkan murka dari Allah, sesuatu yang mengandung unsur dosa, maksiat, dan hal-hal yang dibenci dalam Islam untuk ditinggalkan. Jadikan persahabatan, jadikan pergaulan, jadikan segala apa yang kita bisa dan sedang berinteraksi dengan orang lain, ada porsi padanya nasihat. Ada porsi padanya nasihat. Karena urgensinya nasihat dalam agama ini. Dan kita sangat-sangat memerlukan, membutuhkan nasihat itu. Maka satu keanehan dan kerugian ketika saudaranya menasihati dia, dia menentang nasihat tersebut, dia menolaknya, dia menghindar dari nasihat tersebut, dia malah membantah nasihat tersebut, dia malah enggak menghiraukan nasihat tersebut, dan dia malah menjatuhkan orang yang menasihati. Suatu kenistaan dan keterpurukan jika ada seorang muslim yang seperti itu. Padahal saudara tersebut di antara tujuan menasihati itu agar dia bertobat kepada Allah, agar dia istiqomah, agar dia sadar, agar dia dicintai oleh Allah, agar dia memperbaiki diri dari apa yang dinasihatkan oleh saudaranya, menunjukkan tanda cintanya saudaranya kepada dia. Namun na'udzubillah min dzalik, dihadapi, dibalas dengan acuh tak acuh, mengingkari, malah mendebat yang menasihati, tidak menghiraukan, malah mencari pembenaran akan perbuatan salahnya dia. Na'udzubillah. min dalik. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini dijelaskan secara gamblang dan wadih bahwa Rasul menyatakan ad-dinun nasiha, agama itu dibangun di atas nasihat. Sehingga nasihat itu imaduddin, tiang agama ini. Nasiha ya imaduddin, tiang agama ini. Ketika Rasul ditanya, milik siapa nasihat itu ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi. Nasihat itu milik Allah. Apa maksudnya? Apa maknanya? Nasihat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu, hendaklah kita ketika beribadah murni ikhlas hanya untuk Allah. Itu nasihat milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak, menyuruh kepada iman kepada Allah. Melarang dan mengingkari agar kita semua terjauhi dari syirik kepada Allah. Dan segala kekurangan-kekurangan aib-aib yang ada pada diri kita, sekaligus mengikhlaskan semua ibadah kepada Allah SWT. Nah, makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjelaskan makna nasihat milik Allah, yaitu ikhlaskan ibadahmu kepada Allah, wala taltafitu ila ghairillah. Ikhlaskan murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam kau beribadah, dan jangan menoleh, jangan kau berikan ibadah itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat milik Allah jalla wa'az. Nasihat milik kitabullah, nasihat milik kitabullah adalah engkau meyakini kitabullah, engkau membaca kitabullah, engkau mempelajarinya dengan baik dan benar, kitabullah kau amalkan kandungannya. Ini nasihat milik kitabullah, membenarkan Al-Quran secara total dan secara yakin dalam kalbu kita dan zahir kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu la raiba fihi, gak ada keraguan sama sekali, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibaca dengan baik dan benar, dipelajari kandungannya, dan diamalkan dan didakwahkan setelah itu. Itu nasihat milik kitabullah. Nasihat milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, membenarkan semua yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, membenarkan itu semua, kemudian mentaatinya dan mengikutinya. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, jangan kita menomorduakan hadis Rasul. Maksudnya Al-Quran nomor 1, nomor 2, sunnah. Yang bermakna, sunnah aja enggak apa-apa, ditinggalkan. Jangan dipermasalahkan, jangan diperdebatkan, jangan dibikin ribut. Nah, ucapan ini ucapan yang sangat berbahaya. Ucapan ini ucapan yang sangat berbahaya. Na'udzubillah min dalik, bisa mengarah pada kekufuran, bisa mengarah pada kekufuran. Na'udzubillah min dalik, ketika dia menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, Rasul telah menyebutkan wa innama utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku diberi Al-Qur'an oleh Allah dan yang seperti Al-Qur'an bersamanya. Ya sunnah. Sunnah. Dan tidak mungkin, tidak mungkin dan mustahil seorang itu dikatakan benar dan baik dan lurus agamanya ketika dia hanya memegang Al-Quran dan mencampakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketaatan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu cermin ketaatan dia kepada Allah. Ketaatan seorang muslim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam cermin ketaatan dia kepada Allah jalla wa az, dan mengikuti mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebab dia masuk dalam jannah. Makanya Rasul sebutkan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk jannah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa man aba, kecuali orang yang enggan. Ditanya Rasul, "Kila man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan masuk jannah ya Rasulullah? Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Man ata'ani dakhalal jannata." Waman asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk jannah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, mengingkariku, dia enggan masuk jannah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disinilah nasihat milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping membenarkan semua yang datang dari Rasulullah SAW dalam hadith-hadith yang sahih, juga mengikuti, mencontoh, mentaati, dan mensuri tauladani. Itu nasihat milik Rasulullah SAW. Karena yang apa yang disampaikan oleh beliau itu wahyu dari Allah. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam yamtiku, berucap berdasarkan hawa nafsunya, la, tapi itu wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian nasihat milik A'immatil muslimin. Nasihat milik pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin tentu di antara maknanya adalah penguasa muslim. Amir, sultan, pemerintah muslim, atau ulama ahlus sunnah. Kita mendapatkan penjelasan dari hadis ini, bahwa agama itu nasihat, di antaranya nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin. Bagaimana nasihat bagi pemimpin kaum muslimin, di antara maknanya adalah mentaati mereka fil ma'ruf, mentaati mereka dalam urusan ma'ruf, dan menasihati mereka dengan cara yang ma'ruf pula, dan mengingatkan mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Mentaati pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf, tentu taat dalam perkara-perkara yang tidak mukhalafah, yang tidak bertentangan, yang tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula menasehati pemimpin kaum muslimin, mengingatkan naam mereka itu dengan cara yang baik. Cara yang baik adalah cara yang dibimbing oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ketika kita mendapati kesalahan atau mukhalafah syar'iyah pada penguasa kita, maka dengan cara didatangi, berbicara empat mata untuk menasihati, dengan cara menulis surat secara tersembunyi, tidak di depan khalayak, untuk menasihati, dan cara-cara yang lain yang bersifat rahasia, bukan di depan publik, bukan dengan cara demonstrasi, bukan dengan cara orasi, bukan dengan cara di atas mimbar-mimbar membicarakan penguasanya. Itu bukan ajaran Islam. Itu bukan bagian dari nasihat. Itu menjatuhkan. Itu menghinakan. Naam. Ikhwati fiddin rahiman wa rahimakumullah. Raja Fahad, Raja Saudi Fahad, itu ketika Syekh bin Baz meninggal rahimahullah, beliau menyampaikan di hadapan umat dan di hadapan pejabat-pejabat yang ada, menyampaikan secara sorohatan, secara gamblang, bahwa di negeri ini, kata beliau, tidak ada yang paling sedih dengan meninggalnya Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah kecuali saya. Di negeri ini, negeri Saudi, tidak ada orang yang paling sedih dengan meninggalnya Syekh bin Baz rahimahullah kecuali saya. Kenapa? Sudah meninggal orang yang selalu datang ke saya dan menasehati saya. Tidak perlu pakai loudspeaker di luar. Tidak, datang mereka. Dihormati. Dihormati. Makanya Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, ketika baru pulang dari negeri ini, selesai memberikan daurah, muhadarahnya, durusnya, pulang ke negeri Saudi, beberapa hari setelah pulang itu, 2-3 hari kata beliau, beliau ini lagi zukam, lagi pilek flu, tiba-tiba ada telepon minta daurah tausiyah via telepon. Syekh Abdullah Bukhari lupa kalau ada janjian atau mengiyakan sebelumnya. Sehingga beliau minta uzur. Kalau bahasa kita ya. Afwan, anak baru pulang dari Indonesia. Ini gak enak badan. Flu, pilek. Nah, yang nelpon tadi itu ngomong, ya Syekh, kita sudah janjian sama antum gini-gini. Terakan, ini umat sedang menunggu di masjid penuh, full, sampai ke jalan. Oh gitu, naam. Karena kita sudah umumkan. Ya akhir. Kata Syekh, ana bicara lewat telepon 10 atau 15 menit ke mereka. Nah isinya itu menasehati untuk taat penguasanya. Mayoritasnya itu. Isinya apa? Menasehati agar taat pada wulatul umur. Nah, pada pemerintahnya. Selesai. Nasehat. Halas. Nah. Selesai. Beberapa hari kemudian, Syekh dapat kabar. Ternyata nasihat itu direkam. Memang direkam, memang. Kemudian rekaman itu diberikan kepada penguasanya. Hasil daurah sesingkat itu, rekamannya itu diserahkan ke pemerintah, presidennya kalau bahasa Indonesia, presidennya. Waket. Siapa ini? Saya alim dari Saudi. Ajib katanya. Seumur-umur ana belum pernah mendengar pengajian seperti ini. Pembahasannya. Masya Allah, ternyata penguasa punya hak juga ternyata. Yang ada sekarang ini di dunia yang ana tahu, penguasa itu dihujat, dimaki, didemo, diprotes. Ternyata punya hak untuk ditaati. Ini Masya Allah, ilmu ini. Ilmu. Baru tahu anak ini. Dengan bawa ayat hadis kan seperti itu. Diajaklah. Ringkas cerita. Pengurus dakwah itu. Diajak. Di tengah-tengah kota. Oleh presidennya itu. Tanah ini, seluas ini. Ana wakufkan untuk dakwah antum. Entah berapa hektar, wallahu a'lam. Di tengah-tengah kota. Ini, ana wakafkan ini untuk antum. Untuk dakwahnya antum. Nasihat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat milik pemimpin kaum muslimin. Dan yang terakhir dalam hadis ini, agama itu nasihat milik kaum muslimin secara umum. Nasihat milik siapa? Kaum muslimin secara umum. Tentunya ketika nasihat itu untuk kaum muslimin secara umum, ya mesti diterangkan bertahap. Dan terus menerus tentang yaitu syariat Islam ini. Nah, bagaimana perintah Allah, bagaimana perintah-perintah Rasul agar beramal dengan perintah Allah, perintah Rasul. Sesuatu yang menjadikan manfaat bagi mereka. Sampaikan. Segala yang mengandung nilai manfaat kepada mereka, sampaikan. Kan ya? Apa saja yang bernilai manfaat, disampaikan kepada kaum muslimin secara umum. Dan lafadz muslimin ini tidak khusus laki-laki saja dalam hadits ini. Tidak. Juga termasuk perempuan. Nah, dengan cara yang syar'i tentunya. Siapa seluruhnya? Uang ini umumnya. Nasihat buat kaum muslimin secara umum. agar baik, agar terhindar dari kejelekan. Nah, kepada anak-anak kita misalnya, wahai anak-anakku, kau cari ilmu yang ikhlas, yang semangat, yang sungguh-sungguh, yang baik akhlaknya, taati peraturan ma'had yang ada, hormati ustad-ustadnya, bahagiakan orang tua kamu. Jangan kau nakal, wahai anakku. Jangan kau mengganggu temanmu. Jangan kau tidak taat pada peraturan ma'had. Dan jangan kau malas. Dan jangan kau berkata-kata kotor dan buruk. Dan jangan kau membangkang. Itu nasihat. Wahai anakku, kalau kau baik, menuntut ilmu dengan ikhlas, semangat, kemudian terus akhlakmu baik sehingga kau diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, kemudian kau jadi orang yang soleh, akhlakmu baik, itu sudah termasuk birrul walidain, wahai anakku. Itu termasuk kau berbakti pada orang tua kamu. Kenapa? Karena kedua orang tua kamu sejuk, dingin, tentram. Karena kau jadi anak soleh. Karena kau nutut ilmu dengan baik dan ikhlas. Dan hati-hati, wahai anakku. Jangan kau nakal di ma'hadmu, di sekolahanmu. Jangan kau malas. Jangan kau melanggar peraturan ma'had. Jangan kau akhlaknya buruk. Hati-hati. Karena perbuatan kau yang seperti itu membuat orang tuamu luka. Membuat orang tuamu menangis. Membuat orang tuamu sedih. Dan itu durhaka pada orang tua kamu. Ini nasihat. Seorang anak tentu menjawab, na'am, insya Allah. Aku bantu didoakan untuk menjadi anak soleh dan belajar dengan ikhlas dan rajin. Itu kalau kepada anak. Kepada istri. Wahai istriku. Kamu itu masya Allah. Seorang wanita. Aku berharap kau jadi perhiasan terbaik di dunia ini. Karena Rasul menyatakan. Dunia ini perhiasan. Ad-dunya mata. Dunia perhiasan, kata Rasulullah SAW. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atu shalihah. Istri yang shalihah, wanita yang shalihah. Emas berlian, intan permata, gedung yang mewah, mobil yang mewah. Gak ada apa-apanya dibanding dengan seorang wanita yang shalihah. Yang diketahui oleh kaum muslimin kan namanya perhiasan, yaitu emas, intan, berlian. Kau miliki emas itu 1000 ton. Emas itu, permata itu 1000 ton. Beton, ribuan ton. Kau miliki istrimu, istri yang pembangkang. Istrimu tidak solihah. Istrimu yang tolihah. Yang buruk akhlaknya. A'udzubillah min dzalik. Apa artinya? Tapi ketika memiliki istri yang tidak sehati, kau jangan membangkang pada aku sebagai suamimu dalam perkara yang baik. Tahukah kamu bahwa untuk masuk surga kamu ini mudah, wahai istriku? Iya tak? Iya. Nih, dengarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasihati. Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'at. Kalau seorang istri salat 5 waktu, mudah bagi istri, apalagi ahlu sunnah. Kalau seorang istri itu puasa bulan Ramadan, mudah, apalagi ahlu sunnah. Kalau seorang istri itu menjaga kehormatannya, mudah. Sudah pakai cadar, hijab. Mudah jaga kehormatannya. Kalau seorang istri, kata Rasul, taat pada suaminya dalam perkara yang baik, sampaikan kepada istri yang seperti itu, silakan masuk surga, jannah, lewat pintu mana yang kau inginkan. Sederhana. Dan istri yang solihah itu tidak banyak mengeluh, tidak mengingkari kebaikan suami. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, diperlihatkan neraka, mayoritasnya perempuan. Ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kok perempuan yang menjadi mayoritas penduduk neraka?" Ya Rasulullah, apa jawaban Rasul? "Li'anna hunna yakfurnal ashir." Karena mereka itu banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami. Suami punya kesalahan satu, udah dihukum, suamiku enggak pernah berbuat baik kepadaku, ini itu. Ya itu. Jangan, wahai istriku, nasihati. Oh, na'am. Jazakallah khair atas nasihatnya. Mulai hari ini, aku akan menjadi seorang istri yang solihah. Kan iya? Apa artinya sekarang menjadi seorang istri yang membangkang? Atau yang tidak baik? Apa artinya? Tidak ada nilainya. Tapi ketika seorang istri menjadi istri yang solihah, nilainya tinggi, nilainya mahal. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, perhiasan terbaik yang ada di dunia. Nasihati. Rangkan. Itu kepada istri. Tadi kepada anak, ini kepada istri. Ikhwah sekarang. Secara umum. Ya akhi, kau tinggal di sini. Kau tinggal di ma'had ini. Kau tinggal di lingkungan ini. Ayo, antum bertahun. Alal birri wa taqwa. Ayo, antum semangat. Dalam talabul ilm. Ayo, antum semangat dalam bertahun. Dalam dakwah ini. Dalam tarbiyah ini. Pendidikan ini. Raih pahalanya. Raih keutamaannya. Tanamkan saham dalam kebaikan. Jangan loyo. Jangan abai. Jangan acuh tak acuh. Rasul tidak mengajarkan abai. Rasul tidak menyatakan loyo. Rasul tidak menyatakan mengajarkan acuh tak acuh. Justru Rasulullah SAW menyatakan dalam potongan hadis, kata beliau, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Kau semangat. Kau semangat, kata Rasulullah SAW, untuk meraih, untuk memperoleh, untuk mendapati sesuatu yang bermanfaat bagi engkau. Dan minta tolong kepada Allah. Jangan kau melemah. Jangan kau loyo, kata Rasulullah SAW. Semangat. Nah, apa yang bernilai baik dalam dakwah atau tarbiyah, tanamkan saham di situ. Minta kepada Allah pahala dan kebaikannya. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalian bertolong-menolonglah dalam urusan kebaikan dan takwa kepada Allah. Dan kalian jangan tolong-menolong urusan dosa dan permusuhan. Dinasihati. Ayo semangat. Nah. Ya akhi. Ya akhi. Nih. Nasihat yang mulia dari Syekh bin Baz rahimahullah. Terangkan. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah nasihatnya? Fa innal insana idza kana la yahduru halaqatil ilm wa la yasma'ul khutab wa la ya'tani bima yanqul an ahli al-ilm fa innahu tazdadu ghaflatuhu wa rubbama yaqsu qalbuhu hatta yudba'a 'alayhi wa yukhtama 'alayhi fa yakuna minal ghafilin wal iyadu billah. Nasihatkan, wahai saudaraku, kalau seorang itu sudah enggak mau hadir di majelis-majelis ilmu, kalau orang itu sudah enggak mendengarkan khutbah-khutbah Ahlus Sunnah, kalau orang itu sudah enggak perhatian, enggak peduli terhadap apa yang dinukil dari ulama ahlul ilm, maka khawatir semakin bertambah kelalaian dia. Na'udzubillah. Khawatir justru malah tambah keras kalbunya. Na'udzubillah. Dan akhirnya wal'iyadzubillah dicatat, dicetak, distempel kalbunya termasuk orang-orang yang lalai. Na'udzubillah min dzalik. Ayo menuntut ilmu ya ikhwan. Ayo menuntut ilmu ya ikhwan. Nasihat. Nasihat. Naam. Naam. Ya akhi. Jangan kau bersedih. Kalau kenapa? Karena virus corona ini belum berakhir. Sehingga kau penghasilannya sedikit. Ya akhi. Jangan kau banyak mengeluh dengan keluhan-keluhan yang menyeret pada tidak percaya terhadap takdir Allah. Jangan ya akhi. Ayo sabar. Ya akhi jangan bersedih. Hari ini kau tidak mendapat. Yaitu 1 rupiah pun bekerja. Ya akhi jangan bersedih. Hari ini kau hanya dapat 20 ribu bekerja. Rizki dari Allah. Jangan bersedih. Kesedihan yang seperti itu akan berangsur-angsur hilang. Iya. Kata Ibnu Abi Dunya menyatakan kullu husnin yabla illa husnu dzunub. Semua kesedihan itu akan berlalu. Semua kesedihan akan berlalu kecuali kesedihan karena sebab dosa. Terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Dalam kita menerima dan menjadikan nasihat itu sesuatu yang sangat berharga bagi kita, hendaklah kita hidup ini jadikan waktu itu waktu-waktu emas. Waktu-waktu yang berharga. Jangan sampai waktu itu sirna lewat hilang tanpa faedah. Apalagi na'udzubillah min dzalik, waktu itu sirna hilang ditelan maksiat. Larut dalam maksiat kepada Allah. Makanya para ulama mereka menyampaikan dari pepatah mereka, makalah mereka menyampaikan al-waktu itu kadzahab. Fa illam tudrikhu dzahab. Waktu itu ibaratnya emas. Kalau kau tidak bisa memanage waktu itu, kalau kau tidak bisa memanfaatkan waktu itu, zahab. Lewat hilang begitu aja, pergi begitu aja. Dan kata mereka juga al-waqtu kasayf. Fa illam taqtahu qata'ak. Waktu itu ibaratnya pedang. Kalau kau tidak bisa menguasai dan bisa memanage waktu itu, qata'ak, waktu akan melibas kamu. Berlalu tanpa faedah. Jangan. Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan al-waqtu huwal hayah. Al-waktu huwal hayah. Wa man awdu'a waqtahu awdu'a hayatahu. Wa man awdu'a hayatahu nadima wa la tanfa'uhun nadamah. Al-waktu huwal hayah, kata beliau. Waktu ini kehidupan, ya ikhwan. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktu dia, dia telah menyia-nyiakan kehidupan dia. Wa man awdu'a hayatahu, kalau barang siapa yang menyia-nyiakan kehidupan dia, nadima, dia akan menyesal. Dan wala tanfa'uhun nadamah. Penyesalan itu enggak ada manfaatnya bagi dia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat dalam ayat Al-Qur'an. Apa itu? Surat Al-Asr. Bab nasihat ini. Wal-Asr. Innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu. Masa atau waktu yang hamba Allah di waktu dan masa itu bertanam, beramal. Sungguh kata Allah, manusia ini dalam kerugian. Kerugian gak tanggung-tanggung, kerugian dunia akhiratnya. Innal insan, al-insan dalam ayat itu alif lam. Alif lam yang ada pada al-insan itu tinjauan ahlul lughah, tinjauan ulama ahli bahasa adalah lil istighraq. Alif lam itu lil istighraq, artinya semua manusia pasti rugi kata Allah. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Ini yang gak rugi. Ini yang tidak rugi, berarti ini yang pasti beruntung. Yaitu yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Ini sederhana sebenarnya ya ikhwan. Iman kepada Allah, iman kepada apa yang Allah perintahkan dalam iman. Naam, tentu tidak mungkin iman itu tanpa ilmu. Karena iman itu cabang daripada ilmu yang tidak mungkin sempurna. Iman tersebut, naam. Amal itu, naam. Dan amal soleh itu mencakup seluruh amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT dan yang ikhlas. Itu amal soleh. Nah, dan yang kedua berikutnya, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Dua perkara di atas, iman dan amal soleh itu menyempurnakan seorang muslim ketika ada padanya iman dan amal soleh. Dua perkara yang terakhir, yaitu saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran, itu menyempurnakan selain dia. Sehingga sempurnalah bagi dia empat perkara. Ketika dia ada pada dia iman dan amal soleh, saling menasihati dengan cara, dengan kebenaran dan dengan kesabaran, sempurnalah dia itu. Selamatlah dia itu dari kerugian dunia akhiratnya. Nah, berarti dia fas, beruntung. Nah, waktu yang Allah berikan ini jangan dibuang begitu saja. Jangan naam dihabiskan tanpa faedah wal iyadzu billah. Jadikan kita semua ini, disebutkan dalam hadis yang sahih sebagai menyatakan hasan, riwayat Abu Dawud, al-mu'min mir'atul mu'min wal-mu'min akhul mu'min yakufu alaihi dhai'atahu wa yahutuhu min wara'ih, bahwa mu'min satu dengan mu'min yang lain itu ibaratnya cermin dan mu'min satu dengan yang lain itu bersaudara. Kalau bersaudara, maka yakufu alaihi dhai'atahu, menjaga hartanya, jangan disia-siakan hartanya, jangan dihambur-hamburkan dan jangan diambil secara batil, na'udzubillah min dzalik, dan dijaga seluruh urusan dia, urusan saudara tersebut, keluarganya, hartanya dan yang lain, itu mukmin. Atas yang lain seperti itu, keadaannya. Makanya Rasul sebutkan, na'am ala ukhbirukum biman yuhramu ala nar wa biman tuhramu alaihi nar ala kulli qaribin hayyin sahlin. Ya, akhlak yang mulia. Na'am, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, mau aku kabarkan kepada kalian, kata Rasul, yaitu sosok yang diharamkan oleh Allah atasnya neraka, yaitu ala kulli qaribin hayyin sahlin. Dia terhadap orang lain itu qarib, dekat, ya, dekat, tidak eksklusif dan ringan tangan, mudah, lemah lembut, saling memberikan manfaat, dan ketika berinteraksi bermuamalah dengan akhlak yang baik ini, dan mempermudah orang lain, enggak mempersulit. Ala kulli qaribin sayyin sahlin. Nah, kebersamaan, kedekatan, kelemah lembutan, mempermudah yang lain, besar pahalanya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang ana sampaikan ini bermanfaat bagi ana pribadi dan kepada antum sekalian. Sini ada pertanyaan. Mohon nasihatnya pada seorang karyawan yang pimpinannya seorang wanita. Di mana dalam pekerjaannya mengharuskan didekatkan mungkin ini dengan perempuan, apa yang harus dilakukan? Yang paling pertama, fattakullah mastata'tum, bertakwalah engkau kepada Allah semampu kalian. Itu paling pertama. Yang kedua, yaitu sidq wal ilm, jujur dan ilmu. Ilmu bahwa dia mengilmui bahwa apa yang dia lakukan ini seperti itu, apakah sudah darurat, sebuah keterpaksaan dia berinteraksi dengan seorang wanita dan berdekatan, bahkan mungkin bersentuhan, harus mengilmui daruratkah itu. Itu jawabannya di situ. Kalau tidak darurat, ya dihindari. Nah, karena ancamannya berat. Apalagi bersentuhan, na'udzubillah min dzalik, yang bukan mahramnya. Dosa. Ya gak mungkin kita bernyaman-nyamanan di atas dosa. Atau istilahnya, dia merasa biasa aja. Sejauh apa daruratnya? Ini penting. Ilmu di situ. Sidq, jujur. Apakah betul-betul tidak ada kerjaan lain selain itu? Jujur. Bahwa yang seperti ini akan menyeret pada lembah kemaksiatan yang berikutnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu harus dipertimbangkan dan dipikirkan matang-matang. Jujur di situ. Kejujuranlah yang akan menjawab. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah agar dihindari dari maksiat-maksiat seperti itu, dan berdoa kepada Allah agar diberi posisi yang tidak seperti itu. Mohon kepada Allah, jika memang itu betul-betul dengan ilmu yang antum pelajari, ilmu Al-Quran wa Sunnah itu adalah maksiat dan akan berbahaya seperti itu, maka Rasul menyatakan, man taraka syai'an badalallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, man taraka syai'an lillah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, karena takut kepada Allah ditinggalkan itu, maka Allah akan ganti yang lebih baik darinya. Wallahu a'lam bissawab. Tuh. Ada sekelompok orang yang sepertinya kecewa pada kepengurusan dakwah di suatu tempat. Ya. Sepertinya mereka seorang sering berbicara di belakang kejelekan pengurus dakwah tersebut. Bahaya ini. Yes? Apakah nasihatnya pengurus benci membicarakan, membicarakan di belakang apa yang digambarkan di sini? Anda mau tanya kepada antum, apa yang antum inginkan dari pengurus? Wis, kan dia kecewa kan? Apa yang antum inginkan? Dan salah apa pengurus itu? Ini penting. Salah apa pengurus itu? Ini dijawab secara ilmiah. Dan engkau menginginkan apa dari pengurus tersebut? Tentu kalau salahnya memang salah dosa, dosa maksiat kepada Allah, ya dinasihati ya ikhwan. Apa gunanya kita belajar ilmu agama Allah, apalagi barusan dibahas ad-dinun nasiha, kan ya nasihati. Sampaikan ya akhi, apa yang dilakukan ya Allah tidak benar, itu maksiat kepada Allah. Ini ayatnya, ini hadisnya. Apalagi itu pengurus, panutan. Min fadlik. Tinggalkan yang seperti ini. Barakallahu fiik. Semoga Allah menolong antum untuk meninggalkan maksiat ini. Selesai. Nasihat. Dia nyampaikan kewajiban kepada saudaranya. Itu ketika maksiat. Ketika teknis, urusan teknis, ya didiskusikan ya urusan teknis. Perkara teknis yang tidak menyentuh sendi-sendi agama misalnya. Ya apa ini didahulukan, apa ini yang ini? Ini dulu apa ini dulu? Jangan, ini wantu memang tidak ngerti, memang bodoh. Jangan. Enggak masalah mendahulukan ini dan itu kok. Ayo, anu gentengnya dilempar. Biar cepat. Jangan dilempar. Nanti kalau jatuh, pecah semua. Kalau gitu anda tidak ikut. Memang antum. Ada apa? Kok masalah gitu kok dipermasalahkan? And ya. Dia yang mana ini? Kan enak aja. Untuk saat ana menginginkan pengurus ini baik semua. Nah, pengurus ini enggak ada salahnya. Baik semua. Enggak ada aibnya, enggak ada cacatnya. Itu yang kita inginkan Ustaz. Nah, begitu, kita lihat satu persatu. Disebutkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah, kata dia, uridu baitan bijiwari unas la yaktabuna wa la yahsudun wa la yubhidun fa'akhadatni ilal makbarah wa qala huna. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah ketika dikatakan kepada beliau oleh seseorang, aku wahai Al-Auza'i ingin rumah yang tetangganya enggak pernah berbuat ghibah. Yang tetangganya enggak pernah berbuat hasad. Yang tetangganya enggak pernah membenci. Aku ingin tetangga seperti itu. Apa kata Al-Auza'i? Sini, sini, sini. Ikut. Ya, di sini, di kuburan tempatnya. Aman wis di situ. Kita manusia. Nah, ada yang sempurna. Kita ada yang sempurna dari kita, enggak mungkin. Kita punya mesti punya salah, kita kekurangan, gitu loh. Ya tapi ana tetap ya, akhi, nih ingin supaya teman ana pengurus tanpa salah wis biar ana tenang. Ya kalau pengurusnya salah ada kelun, ananya bingung. Oh gitu. Mau gitu. Lihat. Biarkan ulama yang jawab, bukan saya yang jawab, ulama yang jawab. Nah, disebutkan Fudail bin Iyad rahimahullah, man talaba akhon bila aibin bakiya bila akhin. Orang yang menginginkan dan mendambakan dan mencari saudara tanpa ada aibnya, maka dia enggak akan punya saudara. Yang seperti itu ya tempatnya afwan di hutan. Coba di hutan. Ya apa kira-kira? Nah, kita ini manusia ini kata Rasulullah mahalul khata' wan nisyan. Kita ini tempat salah dan lupa ya, akhi. Kif. Makanya yang berkaitan tersebut dilihat kesalahannya, kalau itu dosa ya nasihati. Kalau bab teknis ya didiskusikan. Yang dewasa pikirannya gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi ini mau bertanya ya. Ini titipan, makanya tulisannya bismillah titipan pertanyaan. Berarti enggak ada di sini nih yang tanya nih. Ini titipan. Ana nitip ke anu ya. Kalau misalnya ada di sini, titip ke itu. Enggak akan gitu. Siapa? Sebelah antum. Padahal ini di luar ini. Apa titipannya? Coba lihat yang terakhir ini. Agak sulit dibaca ini. Nah. agak sulit dibaca ini. Di samping tulisannya kecil juga kayaknya masalahnya agak serius gitu. Nah. Apa nasihat Ustadz bagi seorang janda, ya kan? Betul ternyata. Nah. Yang masih yang masih harus mencari nafkah bagi anaknya. Sementara dia harus istiqomah dalam menjalankan agama. Jazakallah khair. Oh gitu toh. Gitu aja pertanyaannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagi seorang janda yang masih mencari nafkah untuk anaknya, usahakan ikhwan-ikhwan yang belum nikah dinikahi. Loh, apa? Salah? Kenapa? Pahalanya besar. Di antara bentuk dari perbuatan yang berpahala besar itu adalah membantu para janda. Dan membantu para janda di samping memberikan misalnya sumbangan apa, juga menikahi. Anu Ustaz sudah pada nikah semua Ustaz di sini. Oh gitu. Yang mau nambah lagi fadol? Sunnah? Iya Ustaz. Oh, kok iya Ustaz? Sunnah. Ayatnya, dalilnya Ustaz? Ya tak sampai kan tanya dalilnya. Dalilnya kata Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Iya kan? Kata Allah dalam Al-Qur'an, fankihu ma taba lakum minan nisa. Kalian nikahi dari kalangan wanita yang kalian pilih, yang kalian suka. Berapa? Mathna, langsung dua. Bukan satu ayatnya. Dua, tiga, empat. Bukan satu ayatnya, langsung dua. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum asal nikah itu dua, sunnahnya seperti itu. Nah, dapat banyak dia kalau ikhlas karena Allah menjalankan sunnah. Berapa pahalanya? Ketika dia menikah lagi karena menjaga kehormatannya, karena mengikuti sunnah, ikhlas karena Allah, apalagi janda, menolong janda, berapa lagi pahalanya? Begitu. Nah, cuman ini harus dibahas. Artinya kalau takut tidak adil kata Allah, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau khawatir kamu tidak adil, ya cukup satu. Para nabi banyak yang dua, para rasul. Nah, dan yang terbaik di antara kalian yang terbanyak istrinya. Nah, ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Nah, kaitan dengan tadi itu tentunya dia jika memang belum ada suami yang bisa atau ikhwah yang bisa menikahi dia, bersabar kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ketika dia bekerja, bekerjalah yang halal dan baik dan benar dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapannya dengan itu Allah tolong dan minta kepada Allah kemudahan itu. Berapa banyak akhwat ummahat atau janda yang mereka bagus dapatkan penghasilan dengan cara yang halal dan baik dan benar. Naam. Nah, ini yang terpenting. Hindari hal-hal yang menjadikan maksiat kepada Allah atau menyeret ke arah sana. Naam. Wallahu a'lam bisawab naktafi bihadzal qadar. Itu yang bisa ana sampaikan. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.